الحمد لله الحمد لله الذي فرض رمضان صياما على عباده المؤمنين وجعل لياليه قياما لعباده المخلصين أشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah mengizinkan kita hari ini memasuki hari ke-8 bulan Ramadan. Semoga ibadah Ramadan kita baik yang wajib dan sunnah selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pula kita akan senantiasa diberinya kekuatan lahir dan batin, ruhani dan jasmani, khususnya kekuatan iman agar kita dapat melanjutkan dan menyelesaikan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin dan hadirat, as-sa'imin was-sa'imat rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin membicarakan ciri-ciri orang yang bertakwa dan yang erat sekali hubungannya dengan ibadah puasa. Perlu diketahui bahwa orang yang berhasil dalam melaksanakan ibadah Ramadan yaitu memperoleh 3 keuntungan. Pertama, menjadi orang yang bertakwa, yaitu orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu diampunkan dari segala noda dan dosa. Sehingga seperti apa yang dikatakan oleh Nabi, kharaja min dulubihi kayaumi waladathu ummuhu. Semua dosa-dosanya dibersihkan sehingga kembali seperti bayi yang baru dilahirkan. Adapun yang ketiga, yaitu memperoleh pahala sebanyak-banyaknya. Karena Nabi Muhammad SAW juga menyatakan, man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Barang siapa yang mengerjakan ibadah wajib di bulan Ramadan, nilainya, nilai pahalanya dilipatkan 70 kali banyaknya. Wa man taqarraba ilaihi fihi bi khaslatin kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Ibadah sunnah yang kita kerjakan di bulan Ramadan nilainya sama dengan mengerjakan ibadah wajib yang kita laksanakan di luar bulan Ramadan. Nah, satu dari 3 keberhasilan inilah yang ingin saya uraikan, yaitu takwa. Takwa sering diartikan dengan takut. Mengartikan takwa dengan takut memang tidak salah, tetapi rasanya kurang tepat. Kalau ittaqullah diartikan takutlah kepada Allah, kalau kita merasa tidak berbuat salah dan tidak ada niat untuk berbuat salah, rasanya kita tidak perlu untuk merasa takut kepada Allah. Karena apa? Allah Maha Baik, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Santun, dan Maha segala Maha yang baik. Oleh karena itu semestinya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akan berbahagia sekali jika kita tidak hanya cinta kepada Allah, tapi Allah mencintai kita. Ini merupakan, kalau boleh dikatakan, jaminan orang itu akan memperoleh jalan yang benar. Fa idza kuntu ahbabtuhu fa ana sam'ahu alladhi yasma'u bi. Jika aku sudah senang kepada seseorang hambaku, kata Allah, aku akan mengarahkan telinganya yang biasa dipergunakan, sehingga telinganya tidak akan digunakan untuk maksiat. Wa basarahu alladhi yubsiru bi. Aku juga akan mengarahkan matanya yang biasa dipergunakan untuk memandang. Karena Allah yang mengarahkan mata, maka mata akan diarahkan oleh Allah memandang yang baik-baik. Wa qalbahu wa lisanahu alladhi yantiqu bi. Aku juga akan mengarahkan lidahnya sehingga yang dikatakan adalah sesuatu yang baik. Wa qalbahu alladhi ya'qilu bi. Aku juga akan mengarahkan hati dan pikirannya sehingga yang dipikirkan adalah sesuatu yang positif, yang bermanfaat, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semacam ini secara total hidupnya mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau takwa tidak tepat kalau diartikan dengan takut, lalu apa? Berasal dari akar kata kerjanya waqayati niqayah, ittaqayat taqi, ittiqaan wa tuqatan wa taqwan. Artinya adalah bersikap hati-hati dan waspada. Jadi kalau ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, bersikap hati-hati, waspadalah dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, di dalam surat Ali Imran ayat 134 ada empat ciri utama orang yang bertakwa. Dan ini erat sekali hubungannya dengan ibadah Ramadan yang kita laksanakan. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra." Orang yang bertakwa adalah orang yang mau berinfak. Baik di saat lapang atau di saat sempit, di saat senang atau di saat sedih. Orang yang bertakwa adalah orang yang senang berinfak, baik dalam keadaan senang ataupun sedih. Memang kalau kita perhatikan, tidak semua orang mau berinfak, terutama ketika hidupnya kekurangan, banyak kebutuhan, uangnya tidak cukup, sehingga yang dikatakan nanti saja kalau hidup saya sudah lapang, rezeki sudah banyak, saya akan berinfak. Meskipun dalam kenyataannya tidak sedikit ketika hidupnya sudah enak, ternyata masih sukar juga untuk berinfak. Orang yang bertakwa tidak, karena orang yang bertakwa mempunyai kesadaran. Katakanlah sebagai contoh, selama bulan Ramadan, siang hari kita menahan lapar, haus, lemas. Rasa lapar, haus semacam ini mengingatkan kita kepada saudara-saudara kita yang hidupnya tidak beruntung, yaitu kaum fakir dan miskin. Akhir-akhir ini alangkah banyak jumlah orang yang hidupnya sangat-sangat miskin, hanya sekedar untuk dimakan saja. Mereka sukar sekali memperolehnya. Ada satu keluarga, sang istri menjadi tukang cuci. Sang suami mencari bahan barang-barang bekas. Anaknya 5 sekolah semuanya. Hasil yang mereka kerjakan untuk makan saja cukup-cukupkan. Jadi di bawah standar. Oleh karena itu akhir-akhir ini banyak sekali anak-anak yang putus sekolah karena tidak punya biaya. Orang yang bertakwa sadar betul. Lapar kita adalah lapar berencana. Oleh karena itu beban ceritanya tidak berat, tidak seberat mereka yang laparnya tidak direncanakan. Sebelum kita lapar, kita makan sahur. Ketika kita berlapar-lapar semacam ini, sedang dipersiapkan konsumsi berbuka puasa. Tetapi saudara-saudara kita, alangkah banyak yang ketika siang lapar, menunggu malam. Ketika malam pun lapar lagi, dari lapar ke lapar. Oleh karena itu, Orang yang bertakwa akan senang dengan senang hati berbagi rezeki. Di saat lapang, jumlahnya, sedekahnya banyak. Ketika sempit, bukan berarti tidak mau sedekah. Ya sedekah meskipun jumlahnya sedikit. Itulah orang yang bertakwa. Karena mempunyai kesadaran tinggi terhadap saudara-saudaranya yang hidup tidak beruntung. Kedua, dengan sikapnya sedekah yang semacam itu di bulan Ramadan, bukan saja membahagiakan orang-orang fakir miskin, tetapi dia sendiri memperoleh pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, wal kadhimina al-ghayz. Orang yang bertakwa adalah orang yang dapat menahan gejolak amarah. Marah adalah manusiawi. Tetapi marah mesti harus dikendalikan. Iqda'u hadhihi an-nufus 'an shahawatiha fa innaha fura'at. Fa innakum illa taqda'uha tanzi'ukum ila syarri raya. Maksudnya ialah seseorang yang tidak dapat mengendalikan gejolak amarahnya, dia sendiri yang akan diperbudak oleh gejolak amarahnya. Dan kalau seseorang sudah dikendalikan, diperbudak oleh amarahnya, amarahnya pasti akan mendatangkan rasa besar. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, kita sedang berpuasa. Marah boleh, tetapi jangan berkata yang kotor, kasar, menyakitkan hati. Tapi berkatalah apa adanya dan marahlah secukupnya. Sebagaimana juga Nabi Muhammad SAW acap kali marah. Marah kepada sahabat, marah kepada istri. Tetapi marah beliau itu sungguh berwibawa. Karena kemarahan beliau adalah kemarahan yang terkendali. Hadirin dan hadirat yang saya hormati. Oleh karena itu, banyak di antara kita yang menyesal sesudah marah. Suami istri hanya masalah sepele yang semestinya bisa diselesaikan dari hati ke hati. Sebagai orang yang paling menyayangi, paling membutuhkan. Semestinya dapat diambil jalan keluar dengan sebaik-baiknya tanpa merugikan pihak. Salah satu dari kedua belah pihak. Tetapi kalau sudah marah, marah kepada istri tak terkendali. Piring yang ada di hadapannya dibanting petah. Ketika diperingatkan, jangan dipetah-petah pak, malah rak piringnya dijungkirkan, hancur berantakan. Habis perabotan makannya. Kalau sudah begini, setan biasanya pergi. Dan begitu setan pergi, ibarat obat bius, itu sudah tidak mempan lagi. Sehingga pikirannya kembali normal. Saat itulah timbul penyesalan, rasa malu, dan lain sebagainya. فَإِنَّكُمْ إِلَّا فَكَدَعُونَا تَنْجَعُدِكُمْ إِلَى شَرِّرَيَا. Sekali lagi, jika kamu tidak dapat mengendalikan gejolak amarah, maka kamu sendiri yang akan dijerumuskan ke jurang kenistaan. Na'udzubillah min dzalik. Marah tidak membatalkan puasa. Tetapi marah yang tidak terkendali bisa menghapus pahala puasa. Oleh karena itu Nabi pernah bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'ashr." Banyak terjadi ada orang berpuasa tapi tidak memperoleh apa-apa dari puasanya. Menjadi orang bertakwa tidak, diampunkan segala dosa-dosanya pun tidak, memperoleh pahala yang banyak pun tidak. Yang didapat, kata Nabi, illal ju'a wal 'ashr, hanya lapar dan haus setiap hari sepanjang bulan Ramadan. Karena kalaulah marah yang tidak terkendali, atau barangkali mulut ini suka menggunjing, memang tidak membatalkan puasa, tapi pahala puasa itu akan habis. Semakin banyak menggunjing, semakin banyak pahala yang hapus karenanya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ciri yang ketiga. Wal'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa adalah orang yang suka memberi maaf kepada sesamanya. Manusia fitrahnya adalah makhluk lemah. Karena kelemahannya lah, kadang-kadang manusia berbuat salah kepada sesamanya, menyakiti hatinya, dan ini tentu mendatangkan dosa. Dosa yang semacam ini belum akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kita terus-terus mohon ampun sebelum orang yang kita sakiti memberi maaf kepada kita. Oleh karena itu, orang yang berbuat salah kemudian sadar akan kesalahannya, berkepentingan sekali meminta maaf kepada orang yang disalahi. Oleh karena itu, Nabi mengatakan, khairun nas man asa idza qadara. Orang yang paling baik adalah orang yang mau memberi maaf justru di saat memiliki kekuasaan. Jadi kekuasaan tidak dipergunakan untuk menghancurkan orang yang kita benci, tetapi kita pergunakan untuk menjalin silaturahim kembali. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, ada suatu masa kita berbuat salah, kita butuh maaf dari orang lain. Tapi pada ketika yang lain, justru orang lain yang butuh maaf pada kita. Oleh karena itu, jika masing-masing kita suka membuka dada lebar-lebar untuk memberi maaf kepada sesama kita, insya Allah yang tadinya tegang akan menjadi cair dan silaturahim akan terwujud kembali. Kemudian yang terakhir, yang keempat, orang yang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Firman Allah ini maksudnya ialah, jika kita merasa bersalah, berdosa, segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk itu dibutuhkan empat sikap. Yang pertama, menyesali dosa-dosa itu. Kedua, berjanji tidak akan mengulang lagi. Ketiga, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yaitu dengan beramal saleh, antara lain dengan berinfak, bersedekah, tentu sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan kita masing-masing. Jadi wujudkan permohonan ampunan kita ini dengan rasa menyesal, tidak akan mengulang perbuatan itu lagi, kemudian mohon ampun, kemudian sebagai rasa sesal itu diwujudkan berinfak, bersedekah, sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, khususnya mereka yang hidupnya menderita. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, ciri-ciri orang yang bertakwa ini ada di dalam surat Ali Imran ayat 134. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampunkan dari segala noda dan dosa, kemudian memperoleh pahala sebanyak-banyaknya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.